menerpa wajah sayu, satu darah ayu terduduk tersendung. Hatinya pilu dalam kabut, tiada terang dalam suasana hidupnya. Hanya kegelapan hati dalam duka. Mungkinkah dirasakan kebahagiaan yang abadi? Mungkinkah tidak pernah sekeping cintanya? Jiwanya kini tetap suci, mengapa tiada henti kemelut harinya? Maka cerita cinta darah tetap jadi beku terukir abadi. Hanya kegelapan hati dalam duka. Mungkinkah dirasakan kebahagiaan yang abadi? Mungkinkah didapatnya sekeping cintanya? Bayu menerpa wajah sayu, satu darah ayu terduduk tersendung. Jubab nubudak dan mungkinkah dirasakan kebahagiaan yang abadi? Mungkinkah didapatnya sekeping cintanya? Bayu menerpa wajah sayu, satu darah ayu terduduk tersendung.